Nah, di bawah ada simpan cinta yang lain. Baru sekarang ini kita mau bilang pengalaman, pilih jodi antara kita atau dia. Kita rela asal nama kita nin tahu ngana dimana dapat jadi begini. Oh, oh sakitnya, sakitnya kita berhati. Siapa dia pengalaman dulu bilang pak kita nyanda ada cinta, cinta pak orang lain cuma kita sendiri dalam anapai hati untuk selamanya. Siapa dia pengalaman pangana lupa setinggal kita sendiri bakal mandun rindu. Kita ingin tahu ngana di mana, kita ingin tahu kiapa jadi begini. Oh, oh sakitnya, sakitnya kita berhati. Siapa, siapa nganda dulu bilang pak kita nyanda ada cinta, cinta pak orang lain cuma kita sendiri dalam ngarepe hati untuk selamanya. Pangana nyanda ingapa kita nganangan lupa kita pecinta burung pun ingapula pulang ke dalam sangkan ya pangana lupa ba. Apa ngana lupa cinta, lapas pangan. Kita nyanda kuat air mata ini karena yang seka. Jujur kita akui semua ini kita yang salah. Na petik bunga teratai di tepi telaga itu, ngana taruh di tepi ujung gitar. Tadi malam kita lihat di dalam mimpi, sampai kita datang duduk di sini. Dego-dego ini cuma jadi kenangan, waktu torang dua memadu kasih. Dok kasihan tanpa janji, nyanda mau balai, biar sampai putih tapi rambut ini. Banyak simpan koran pera Asia, Diego, Diego cinta, nak kasih mimpi dia tentang kita. Bilang coba dia di sini tak ada main gitar, taman nyanyi tentang kita dan dia. Lantaran kita ini so terlalu lanjut terima panganan. di mana dingin, dingin tapi badan. Rasa tetap boleh menggigil sampai di ujung kuku. Malam ini kita tidur sendiri, mimpi, mimpi sesat barat. Dapat lihat ngana bacalan bapulu jeng orang lain. Jangan sayang, jangan beki kita kecewa. Kita saya pengen menyala sama di batu bara. jangan sembunyi. Terangi jalan menuju cinta ini. Matahari jadi saksi cinta kita. Bintang-bintang berdendang rindu. Angin dan burung-burung ikut bernyanyi merenda cinta ini. Badai cinta kita lalui berdua. Romantika dalam bercinta. Kasih bawa kau pergi ke ujung samudra bahagia hidupku. Kasih terbang bersamaku, gapai bulan bintang matahari. Sepi kini dia telah pergi. Ku coba tanya rembulan, kapan dia kan kembali? Kekasih yang aku rindu, aku selalu menanti. Di jambatan tempat kita duduk, jumpa pertama denganmu. Bila ku ingat padamu sayang, di jambatan ku menanti. Tiada ku sadari terjalin cinta begitu mesra kau pada diriku. Oh sucinya cintamu mulia. Sedingin hatiku. dosakah diriku bila mencintaimu walau engkau milik orang lain. Ku coba melupakan, ku coba menjauhi agar dirimu mengerti. Happy cinta yang ku bawa. Jangan kau padamkan. Malam ini aku ada di sini menanti hingga malam pun berakhir. Api cemburu yang ku rasakan bukanlah penghalang. Duhai kau Natalia, cinta yang kau beri tulus dan suci. Usah kau putus asa, usah tetes air mata. Kau ramu aku. Malam ini aku ada di sini menemani dirimu yang gundah gulana. Api cinta yang ku bawa, jangan kau padamkan. Malam ini aku ada di sini menanti hingga malam pun berakhir. Tapi cemburu yang ku rasakan bukanlah penghalang. Malam ini aku ada di sini menemani dirimu yang gundah gulana. Api cinta yang ku bawa, jangan kau padamkan. Malam ini aku ada di sini rasakan bukanlah penghalang. Api cemburu yang ku rasakan bukanlah penghalang. Natalia. Sakit di hatiku bajuku. Inikah ibarat dirimu telah diambil orang. Keping-keping hancur cintaku, pijakan kakiku terasa tanpa. Kemana lagi harus melangkah, oh sayang. Bagaikan layang, layang putus benangnya, oh tertiup angin. Entah jatuh di mana, hatiku bukan karena cemburu. Sakit di hati karena janji. Sia-sia sudah diriku menanti di sini. Oh, sayang. sonyandar.